إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة بالله أعاذني الله وإياكم قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tiada hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang masih memberikan sekian banyak anugerah dan kenikmatan kepada kita yang di sini hadir Allah wa iyyakum, sehingga kita bisa kembali berkumpul di sebuah majelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mendatangkan kemuliaan, majelis yang mendatangkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang ikhlas, bagi hamba-hamba yang tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri majelis tersebut. Semua kenikmatan yang kami berikan kepada Allah wa iyyakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan baik kesempatan hidup di dunia atau kesempatan dalam waktu dalam bentuk waktu luang, yang dengan itu kita bisa mengisi waktu luang lagi dengan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap kenikmatan nantinya yang dibina azali Allah wa'alaikum pasti dan pasti akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat dalam bentuk talabul ilm, nikmat diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita mengkaji ilmu agama Allah azza wa jalla, nikmat kita memahami Al-Quran Al-Karim, bisa mengerti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salatul ummah, mengetahui jalan yang lurus as-siratal mustaqim, jalan yang telah ditapaki oleh Nabi kita Muhammad dan juga para sahabat beliau ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Sebuah kenikmatan yang tiada daripada kaum muslimin azami Allah wa iyyakum. Ingatlah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam banyak ayatnya yaitu azami Allah wa iyyakum, bahwasanya kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap kenikmatan yang kita rasakan, terutama nikmat yang mulia ini. Apakah kita hanya menjadikan nikmat tersebut sebagai hiasan dalam catatan kita, sebagai hiasan untuk mengisi file-file dokumen kita yang tadi disini azami Allah wa iyyakum, namun tidak kita buktikan dalam wujud nyata, tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang disini azami Allah wa iyyakum, semuanya akan ditanya nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam wa al-afiyah di dunia wal akhirah. Sehingga yang kita harapkan di hari ini adalah ya Allah wa iyyakum, dengan bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, bertambahnya pemahaman kita, pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak pula amal saleh yang kita lakukan di sini berdina dari Allah wa iyyakum, sebagai wujud mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Jadi insyaAllah ta'ala kaum muslimin azami Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang mulia ini sini berdina dari Allah wa iyyakum, kita akan kembali melanjutkan risalah lum'atul i'tiqad الهادي إلى سبيل الرشاد كرّى الإمام ابن القداس المقدسي رحمه الله تعالى. Setelah kita menyimak keterangan beliau رحمه الله تعالى, ia menyebutkan contoh-contoh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka berikut ini yang berdina azami Allah wa iyyakum, beliau akan mencontohkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang perlu dipahami kaum muslimin azami Allah wa iyyakum, di dalam menyikapi sunnah Rasul alaihi salatu wa salam, Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam semua bab, khususnya dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mempersyaratkan untuk hadis yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala haruslah hadis yang benar-benar diyakini kesahihannya. Kalau Al-Qur'an ini tidak diragukan, semuanya sahih karena datang dari jalan yang mutawatir. Adapun untuk sunnah dari Madinah radhiyallahu anhu wa iyyakum, untuk hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, ada di antara hadisnya Rasul yang sahih, ada pula di antara hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga untuk hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diteliti terlebih dahulu sanad hadis tersebut. Kalau sanadnya sahih dari Madinah dari Allah wa iyyakum, maka diimani sebagaimana kita mengimani Al-Qur'an Karim. Ya, kalau hadisnya sahih, maka kita mengimani hadis tersebut sebagaimana mengimani Al-Qur'an Karim. Dikarenakan hadisnya Rasulullah SAW tidak lain merupakan bagian dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang diberikan kepada azwajun nabi, istri-istrinya Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada mereka, "Wadzkurna ma yutla fi buyutikunna minal kitabi wal hikmah." Ingatlah wahai istri-istri Nabi, "Ma yutla fi buyutikun," wahyu yang dibacakan di rumah-rumah kalian, "minal kitab," berupa Alkitab Al-Qur'an Al-Karim, "wal hikmah," dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Sebenarnya Rasul termasuk dari bagian wahyu. Dan lebih lagi Allah menguatkan dalam ayat yang lainnya, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kata Allah azza wa jalla, berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan yang dia ucapkan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga diimani isi hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana mengimani Al-Qur'an Al-Karim dengan catatan hadisnya sahih. Nah, dengan catatan hadisnya sahih. Kalau sahih hadisnya, diimani sebagaimana mengimani Al-Qur'an Al-Karim. Adapun kalau hadis yang lemah, kita dibedina azani Allah wa iyyakum, dengan pandangan para ulama ahli hadis yang pakar dalam bijak ilmu hadis, menentukan mana hadis yang lemah, mana hadis yang kuat, mana yang bisa dijadikan hujjah, mana yang tidak bisa dijadikan azani Allah wa iyyakum, maka tentunya kita tidak bisa bersandaran dengan hadis-hadis yang lemah dalam beragama. Nah, ini prinsip al-sunnah wal jamaah. Tidak sebagaimana yang kita jumpai yukhani bidina azali Allah wa iyyakum. Sebagian pihak mereka terlalu ekstrim dalam menyikapi hadisnya Rasulullah SAW. Menolak hadisnya Rasulullah SAW, kemudian merasa cukup dengan Al-Quran Al-Karim semata. Ya. Pokoknya yang kita ambil Al-Quran. Kalau sunnah, ya, kita tolak. Kata mereka yang ada di sini dari Allah, wa iyyakum. Ini kekeliruan. Ya. Kekeliruan yang ada di sini dari Allah, wa iyyakum, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "La ulqiyanna ahadakum muttaki'an 'ala arikatihi ya'tihi hadithun min ahadithi," kata Rasulullah SAW. "Jangan sampai aku menjumpai kalian," kata Rasulullah SAW, "sedang bersalahkan di atas ranjangnya yang empuk, kemudian datang kepadanya hadis-hadisku," kata Rasulullah SAW. "Fayaqul," kemudian dia mengatakan, "Ikani bidina hasani Allah wa iyyakum, aku tidak butuh dengan hal ini. Indana kitabullahi azza wa jal, kami memiliki Al-Quran Al-Karim, tidak lagi butuh dengan sunnah," kata dia, "Ikani bidina hasani Allah wa iyyakum." Ternyata ada. Di kemudian hari, khususnya di zaman sekarang ini, yang menjadi al-tani Allah wa iyyakum, yang menolak sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini pertolongannya Al-Quran. Kalau sunnah, ditinggalkan. Nah, padahal, ya, banyak perkara yang menjadi al-tani Allah wa iyyakum yang dijelaskan di dalam sunnah, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, masalah perincian tata cara sholat ada di dalam sunnah, ya, di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan perintah secara umum, tidak detail. Ya, ada perinciannya ada di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu pula waktu sholat, kita tahu sholat diwajibkan bagi segenap kaum muslimin. Kapan saja kita harus melaksanakan sholat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya secara umum. Ya. "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditetapkan bagi kaum mukminin dan telah ditentukan waktunya. Kapan waktunya? Diterangkan dalam sunah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau mereka betul-betul mengingkari sunnah hanya bersolat dengan Al-Quran, tentunya mereka apa namanya tidak boleh makan ikan. Ya, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan bangkai itu haram. Ya, pengecualian bangkai yang halal ada dalam sunnah. Namanya ikan kan enggak bisa kita sembelih. Enggak kayak ayam atau kambing, ya kan disembelih itu lah ikan. Nah, diterangkan di mana? Di dalam sunnah. Sementara orang-orang tadi gembar-gembar mengatakan kita hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Ya. Tidak menolak sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, kalau saya gembar-gembar, ya kelaparan, belok ke kanan namanya mampir ke warung pinggir jalan, kecil lili. Ya, lilinya itu dimakan disembelih dulu atau bagaimana? Ya. Bukankah itu bangkai? Yang diharamkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim kalau memang anda berpegang dengan Al-Qur'an semata dengan pemahaman yang salah. Kan gitu ya. Nah, kalau dia betul-betul konsisten, ya akan menjauhi yang namanya ikan. Nah, itu diterangkan di dalam sunnah. Terlebih lagi, di dalam Al-Qur'an sendiri kan dikatakan yang zani Allah wa iyyakum kalau kita telusuri dengan teliti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakan wahai Nabi kepada sunnah kaum mukminin, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Jadi perintahkan yang datang dari Rasul kepada kalian, ambil. Perintah jalankan. Berita benarkan. وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hentikan, tinggalkan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagian pihak ekstrim terhadap sunnah. Sampai pada tingkatan menolak sunnahnya Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain kita dikenalkan oleh Allah wa iyyakum jatuh dalam kitab guru. Semua yang dikatakan hadis diambil tanpa melihat apakah hadisnya sahih ataukah dhaif ataukah syadz, bisa dijadikan hujjah atau tidak kita dikenalkan oleh Allah wa iyyakum. Hukumannya kalau berbahasa Arab hadis. Gitu ya. Pokoknya kalau ada bunyi-bunyi bahasa Arabnya, itu hadis. Ya. Loh itu hadisnya lemah. Lemah-lemah juga hadis. Kamu jangan mencela hadis. Nah, ini juga kekeliruan kita dibaca dengan Allah. Wa iyyakum. Tidak semua hadis yang disandarkan kepada Rasul itu sahih. Ada di antaranya yang lemah yang dibaca dengan Allah. Wa iyyakum. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ahli sunnah wal jamaah pertengahan dalam menyikapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya sahih, maka diimani. Ya, sebagaimana diimani Al-Qur'anul Karim. Dengan catatan hadisnya sahih kan ini dan azami Allah wa iyyaku. Nah, juga tanpa bersikap berlebih-lebihan dengan ini dan azami Allah wa iyyaku. Sebagaimana yang ada di sebagian ya, tubuh kaum muslimin, mereka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dengan akal-akalan. Ya sejatinya mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada dalil. Ketika menjumpai sunnah yang dikatakan Allah SWT tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan undang-undang pergerakan yang dia ikuti dari kejadian yang Allah wa iyyakum ditolak dengan cara yang halus. Walaupun hadisnya sahih. Oh ini hadisnya sahih. Tapi kan hadis ahad, bukan mutawatir. Iya. Ini juga termasuk perkara yang harus dihindari dari kejadian yang Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat kitab para ulama terdahulu di sini berdiri Allah wa iyyakum, mereka tidak ada satu pun yang membedakan antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad, sekalipun dalam bab akidah. Yang penting hadis yang sahih diterima, diamalkan, diimani, sebagaimana mengimani isi Al-Qur'anul Karim. Ya, kita lihat bagaimana zaman para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Ketika mereka menjumpai seorang sahabat menyampaikan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, diambil, diterima. Di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, jika para imam sesudah mereka ikan ibn al-Azani Allah wa iyyakum juga demikian. Nah, orang-orang yang demikian modalnya ikan ibn al-Azani Allah wa iyyakum itu hanya bertameng dengan istilah khawatir dan ahad. Nanti ketika betul-betul sahih hadisnya bahkan mutawatir bertabrakan dengan awal-awal mereka, bertabrakan dengan undang-undang pergerakan yang mereka ikuti, ditolak lagi. Alasannya, oh ini kot'iyul subut baniyul gila. Kot'iyul subut baniyul gila. Cuma hadisnya sahih, mutawatir, Masya Allah. Tapi tidak jelas menunjukkan hal itu. Ya. Intinya apa? Intinya menolak sunnah dengan cara yang lebih halus. Nah, ahli sunnah wal jamaah dalilun min hadhihi al-ayat. Ahli sunnah wal jamaah adalah pihak yang selamat, bersih dari kekeliruan-kekeliruan semacam ini yang dijelaskan oleh Rasulullah wa iyyakum. Nah, dia mengatakan di sini, wa min as-sunnah. Dan di antara dalil yang ada dalam sunnah berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'il dunya. Rabb kita Allah Azza wa Jal senantiasa turun ke langit dunia pada setiap malam. Aida yaqa as-sulutul lailul akhir, ketika masuk waktu sepertiga malam terakhir. Nah, seterusnya hadir. Yang beliau bawakan di sini yang tadi tadi nazar ya Allah wa iyyakum, penggalan hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih. Nah, jelas kesahihannya riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis ini dari Madinah radhiyallahu anhu wa iyyakum menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, dan tetap kita menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang benar, sikap yang lurusnya di wal jamaah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tetapkan hal itu bagi Allah, kita imani bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tersebut dalam surat Asy-Syura ayat 17. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun dan siapapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada hadis yang mulia ini dari Madinah radhiyallahu anhu wa iyyakum, di samping menunjukkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, juga menunjukkan kepada kita faedah yang lainnya, min awqati ijabati du'a waqtu as-sahwi. Di antara waktu mudahnya dikabulkan doa seorang hamba ketika waktu sahur. Nah, sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lanjutan hadis ini dari Madinah dari Allah wa iyyakum berfirman, "May yad'uni fa'astajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah. siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti akan aku ampuni. Man yas'aluni fa'u'tiyalah, siapa yang memohon kepadaku pasti akan aku beri permohonannya, kata Allah Azza wa Jalla. Juga menunjukkan faedah kepada kita yang dari Madinah Nasani Allah wa Iyakum, takdir yang berlain. Adanya anjuran, anjuran yang sangat untuk melaksanakan qiyamul lail. Anjuran yang sangat untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi ini termasuk afdal al-anjuran, termasuk ibadah sunnah, salat dan sunnah yang paling afdal itu sendiri azan ya Allah wa iyyakum sesudah salat fardhu. Dan ciri kaum ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersemangat dalam menjalankan kebaikan di hari Madinah Azani Allah wa Iyakum, tidak melepaskan waktu yang mulia tadi begitu saja. Ya, diisi dengan dia mulai memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala turun dengan dunia dan mudah mengabulkan permintaan hamba-hambanya yang hanya berdina dari Allah wa Iyakum. Nah, Allah menyebutkan ciri-ciri hamba-hamba yang beriman dalam sekian banyak ayatnya. Di antaranya Allah mengatakan kanu minal lail, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Hamba-hamba yang beriman tadi kata Allah Subhanahu wa taala, malam harinya jarang atau sedikit sekali merebahkan tubuhnya untuk tidur, diisi dengan siang lain. Nah, wabil as'arihum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini tadi Madinah jadi Allah wa iyyakum di samping berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena merupakan amal saleh, juga bisa menjadi sebab seorang hamba dijaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Juga merupakan sebab seorang hamba dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijaga urusan dunianya yang diizinkan oleh Allah wa iyyakum. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, di sahihkan ala Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sana'i'ul ma'rufi, sana'i'ul ma'rufi tapi sura'atil muhlikat wal afat. Atau sama kala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, setiap perbuatan baik, kata Rasulullah SAW, akan menjaga pelakunya min sura'atil afat wal muhlikat, dari bencana, mafsada, bahaya yang menghancurkan. Ini secara umum semua perbuatan baik akan menjaga dari bencana dan Allah wa iyyakum pelakunya dari segala bentuk bahaya, bencana yang merusak dari bencana dan Allah wa iyyakum. Baik urusan agamanya, demikian pula urusan dunianya dari bencana dan Allah wa iyyakum. Kita bisa lihat kisah yang tersebut dalam surat Al-Kahfi, pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidir. Pada peristiwa yang ketiga, Musa Khidir dan Musa alaihi salam masuk ke sebuah wilayah memohon meminta kepada penduduknya untuk dijamu. Ternyata enggak ada yang mau jamu. Mereka terlalu meninggalkan wilayah tersebut, kemudian menjumpai di penghujung desanya yang tadi di sini Allah wa iyyakum ada tembok yang tidak rukuk, dibetulkan oleh Khidir. Ya kan? Nah, Musa heran. Wah sudah tinggal di sini, kita dijamu, nggak dijamu, ngapain repot-repot betulin tembok yang mau roboh kan gitu ya. Nah, maka dijelaskan bahwasanya di bawah tembok ini ada perbendaharaan, simpanan untuk simpanan yang merupakan harta anak yatim. Dalam ayat itu Allah mengatakan wa kana abuhuma shaliha. Dan ayat kedua anak yatim tadi adalah hamba yang saleh. Ya, dijaga harta simpanan untuk anaknya karena kesalehan bapaknya. Menunjukkan apa? Amal saleh yang dilakukan seorang hamba akan menyebabkan Allah menjaga dirinya dan keluarganya. Sampai pada tingkatan seperti ini. Simpanan untuk anak yatim, untuk anaknya yang ditinggal mati, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, urusan dunia. Bahkan lebih daripada itu urusan agama yang dikenalkan oleh Allah wa iyyakum. Tentunya kita yang masyhur. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni wanita berzina. Ya, mengampuni dosa wanita berzina yang dikenalkan oleh Allah wa iyyakum. Gara-gara dia memberi minum anjing yang kantar. Ya, dia menggigit sepatunya turun ke apa namanya sumur mengambil air naik dikasihkan ke anjing yang sedang kehausan. Ini yang diberi bukan manusia tapi hewan anjing yang kehausan diberi minum dengan penuh keikhlasan oleh wanita yang dia adalah seorang pezina. Wanita kotor ini kan pezina azani Allah wa iyyakum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab amal saleh. Dengan sebab pemakruhan kebajikan yang dia lakukan di sana bina azani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak bisa kita meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Apalagi amal kebajikan yang besar semisal qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail menghidupkan malam dengan sholat kepada bina azani Allah wa iyyakum. Bukan malah larut dalam malhiyat ya, hal-hal yang melalaikan pada waktu sahur ikan ikutin azan ya Allah wa iyyakum harusnya diisi dengan tilawat Al-Quran istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia mulai dan semisalnya malah dipakai untuk nonton bola rame-rame Allahul Muta'ala ala istighfar kalau berbuat tidur masih mending ya masih mending sampai aktivitas siang hari yang Masya Allah melelahkan ketiduran wajar kan gitu ya. Nah ini juga siang harinya kerja setengah mati banting tulang peras keringat yang kanan ke kiri yang atas ke bawah dan misalnya ini begini nama jamin Allah wa iyyakum ya datang malam harinya terus nanti jam 3 apa namanya final champion misalkan ya gitu ya istilahnya final champion misalkan entah klub mana lawan mana nak tahu bisa begini nama jamin Allah wa iyyakum jam 3 persis bangun subhanallah. Ya, bangun di sana berdina azani Allah wa iyyakum nonton. Giliran tidak ada jadwal piala champion dan misalnya. Ya, belasan ini sampai jam 8 baru bangun. Ya, itu sudah alarm dari HP, alarm jam dan misalnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar bunyi. Ya, tidak bergeser satu senti pun dari tempat tidurnya. Tapi kalau ada jadwal champion melek di waktu yang tepat. Kalau belum jalan, fisiklah dengan izin azani Allah wa iyyakum. Tentunya hamba-hamba yang wafat yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang baik keimanannya, keislamannya dengan izin azani Allah wa iyyakum akan menolong manfaatkan waktu emas tersebut sebaik mungkin dengan diisi munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dunia wa akhirah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditolongkan termasuk ulama kaum ini yang bisa memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Nah, hanya bisa. Sudah masuk kita. Nah, wa akhiru da'wana. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Subhanallah, Rabbana bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا وحفظكم الله بجميعكم.